Ya niku sampean pikir misalnya ngeten. Dan saya ulang lagi ya. Bedanya nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya. Kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak lah. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%, itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita ada bidangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja ya, saya sampean kalau yang aku ulama, semuanya kita itu ulama semua. Setidaknya dibanding wong bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada. Terus saya lempar. Mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar. Itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung. Oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter. Sekali lon jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penopangnya ilmu. Oh, mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan, tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus dielmoni, jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu, yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi, daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu, tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada apa alat-alat canggih itu, ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Sudah tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat tadi, lewat yang ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau nabi itu beda. Nabi Nuh itu kan gawe perahu, dikadani pangeran Nuh, umatem itu kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak gawe kapal. Penane kon gawe kapal ning padang pasir. Jadi bedino anggar golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati. Tapi kaya arom kayu jati kok buktine apa nak kayu jati? Hadisnya mana? Wah malah repot meneh itu. Ini padang pasir kok kayu. Ya, ini kayu kurma. Masuk kayu kurma di gua kapal. Debat meneh. Yang cangkem melek. Sana debat. Pokoknya kapal. Mana apa? Apa meneh anak meneh. Oh kok fiber. Itu kuning di malah. Malah repot meneh. Malah panjang. Pokoknya gaya kapal. Gaya kapal lu ini padang pasir. Ya tambah jadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran. Wayasna'ul fulka wa kullama marro alaihi malaum min qaumihi sakhiru minah. Nah, noh, kowe ku tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Wong karwan padang pasir kok gawe. Segorone ra ono. Banjir gak mungkin wong ra ono Kapuas, ra ono Sungai Brantas, ra ono Bengawan apa? So. Nabi Nuh diutus pangeran jape ya. Kowe saiki ngenyek aku, sampean gentenan aku ngenyek. Mulane dendam yo rodok halal wong nabi yo dendam. Jadi mulane nang dendam sithik-sithik ku yo rodok halal wong nabi yo tau. Dendam mulane kubu sebelah awas nak aku kuwasa yo gentenan. Dhisik penguasane kubu sebelah saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik ya keben wong donya. Sementing aja mateni aja dosa ged. Ana Vino jape ya fa inna naskhuru minkum kama taskhuru. Gede saiki ngenyek aku kok kowe sok ben tak tanya. Kowe nak dendam dimpet udah diudun ya Jawa. Dadi wis. Leone Pak, tapi ya sudah wasnaul fulka wa kullama marra ali mala ummin qaumihi sakhiru min. Dadi dinya. Nah Vino tenang kowe engke. Nah pangeran ambek nabi ini kuning. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir kersane kapal kula selesene wis pokoke kapal em dadi sik. Warung kapale dadi tenan. Alamate napa nak ana banjir? Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku apa gen sing dienggo ngumumno banyu lho Gusti. Nak dapur sak omah iki jenenge dapur apa? Sing keren apa? Kluwange apa? Apa cara mriku? Kluwange itu lho. Yang dipakai bara api lho jenenge. Kluwange. Iku pangeran, luweng. Jadi pangeran itu gawe alamat ya aneh. Wong tempat api malah digo alamat. Wafarot tanur. Engko nak keluweng kamu wis metu banyu ya iku alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong kluweng kok malah luweng kok digo metune banyu ku pangeran. Jadi pangeran ambek nabine ku wis unik. Jadi kon gawe kapal ning dang pasir, banyune metu ora kok kok sungai atau apa malah kok iku pangeran. Dene mang nabi itu orang-orang spesial, tenan. Akhire terus mung nabi. Nabi ku ya sadar populasi. Wedi nak kewan teng kok anak putune ora ndek kewan. Akhire iku apa jenis fasluk fiha mingkulin zaujainis dan semua hewan harus kamu bawa. Akhire Nabi Nuh jenenge nabi wong keramat. Tangane diangkat ngene iki. Sing kanan mesti entuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke entuk sak pasang-pasang termasuk asu. Ya asu melok. Melok selamat kok tikus. Pokoke sing kewan sing elek-elek lah ya melok. Pokoke jaga napa? Boleh. Aku sing ora riwayat ku gajah melok ta ora. Nek ndelok saiki jek ana berarti ya melok. Tapi ya dakok diung sak menapa? Dene dinosaurus melok ta ora rasa mbok takokno iku malah dadi. Ngono mbok takokno dinosaurus besarnya segitu. Kalau perahu Nabi Nuh itu enggak muat. Malah cangkem melek meneh. Kan iso golek dinosaurus bayi. Butuh butuhe kan mbok jaga populasi to. Teko eleke ngono. Jadi pikirannya kan dinosaurus besar, kapalnya enggak muat. Nak jago populasi kan enggak harus dinosaurus besar. Cukup yang kecil. Pemane jenis bertelur ya dinosaurus. Kan cukup gowo doke. Aneh-aneh, pancen wong debat iku. Mulane Al-Mira' fil Qur'an kufrun, debat no Qur'an apa? Kafir. Kafir halus apa kafir tenan terus pokoke kafir. Terus mulane terus ana cerita sing beling-beling. Asu tetap kawin, kon tirakat tetap pasut ton Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti toh ke kawin, gak nekah kawin. Asu gak kuat kan tetep kawin. Nabi Nuh duka dipasutno. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tau delok ke kawin asu. Mesti tau kabeh buling-buling ini wis tau delok. Arek Nabi Nuh mangkel dipengin kawin. Kawin mulane anjing ku kewan paling sulit, mesti nak kawin ku paling repot. Mesti dorong, karena tidak paham ya dorong. Akhirnya, aku pangeran ngeling no kita. Aku eling, mbah-mbah aku tahu diselamat no. Kenapa? Perahu. Aku jenis apa? Aba'ahum al. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam. Paham ya? Terus era Nabi Adam tak kabeh kecuali wong sing ikut perahunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita-kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Saya ulang lagi ya, kita-kita ini sudah steril, pasti turunannya orang mukmin karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra ya, dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi dua ya, saya ulang lagi ya, ada dua istilah generasi ya, Bani Adam, setelah itu ada tragedi besar yaitu Ban ya, yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra apa? Kita-kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini dzurriyahnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah, di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Mulanya disebut apa? Aba'ahum al-usul apa? Bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal-usul kita yang pokok. Lah yo wong ayat Yasin yo ngene terangane ilmiah terus bid'ahe ning ndi? Terus susahe opo jare diwaca wong iki mau cerita ayat ilmi? Nah, tapi sing maca terus ora ro ilmiah itu kasihan itu dadi padha dene. Sing nyalahno yo padha dene sing disalahno yo. Wis baro kae ngaji ben sampean ngerti wis pokoke kula suwun. Ora usah debat. Ibadah sing nilai pangeran, kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno ku pangeran. Kowe ngerasa salah yo ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener, tetap summa ilayya marji'ukum fa'unabiyukum, nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang memvonis kita salah atau benar. Lah apa pede teman-teman, biasa wae. Ulun pede banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe gruduk-gruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Debat juga golek khazanah ilmu itu kok anut status. Terus ilmunya biye, waduh. Ya eling-eling ya, jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Zurriyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini zuriahnya orang yang diselamatkan di praunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulk. Nah, kendaraan itu zaman itu kan enggak ada mobil, enggak ada pesawat, enggak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin, wa khalaqna lahum mim mistihi ma yarkabun. Dan Allah, kata Allah, saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu. Maksudnya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sudah ngintikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mistihi. Dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngintikan apa? Wa khalaqna lahum mim mistihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu. Yang mereka bisa menaikinya. Mayar. Enggak jelas kan? Mulanya mukjizat Al-Quran luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Tapi nak Yasin bukai wiridan ya orang ngarah roh. Tapi usora wiridan malah ngaram no. Tambah karu-karuan malah. Yang benar dia sudah salah. Mbokku. Sebenarnya ketemu pangeran. Adep-adepan. Gusti kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duko. Senroko kabeh repot. Lah kakean debat ora tahu sinau, coba ya. Yang mengharamkan itu coba sinau Yasin detail. Kalau enggak bisa haramnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dhewe. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan. Nanti yang biasa nggae jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak, astronomi kok kaitane mbek jimat kok ora isin dhewe. Bariku lah, aku gelem dadi juri ini asal lewat proses tadi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapatnya. Yang podora macahane, podora royu cuk-cuk. Debat. Pak Tugaling ini, wong Afrika wayu tau ora. Jadi wong kene ora ayu wireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia wayu tau ora. Oh, cempeh koyo tape. Mungkin dekne darane putih uga putih tapi apa? Cempeh. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Koyo wong Indonesia, wong Londo kan rapati seneng. Koyo bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang enggak bisa sahwat dengan orang Afrika. Wong Afrika, mulane nek ana Miss Universe Afrika diperkosake kan janggal. Dikekno aku ora doyan sampai ana merkosa. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia kok diperkosa orang Afrika ya janggal. Wong ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah. Nah terus debat. Sing ayu sebenarnya mana? Yo ora perlu debat ngono wong. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Engko wong Afrika rak darane ayu. Nah, kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ itu. Wong Afrika didesain Allah sahabat mek wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain. Mulane kula bolak-balik nyontokno. Kowe ketemu wong Solo ayu, rokan. Ambek wong Afrika udah sahabat. Kok wis ra minat ketemu iku ra minat. Karena gen kamu enggak didesain untuk mencintai orang Afrika. Tapi orang Afrika enggak didesain untuk mencintai kita. Nah, makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang ngatur jenis lahu maqalidus samawati wal semua dikendalikan. Jadi enggak perlu berdebat kalau kita mencintai Quran. Cara mencintai gimana ya ada orang mencintai Quran lewat baca terus ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti, ya baik. Ada yang mencintai menghafalkan, ya baik. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saranku lo, makna pokok itu tahu. Biar ngerti mukjizatnya Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu. Di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa dikendara. Wah wak nalan guys, sapa yang sunnah kumareng agam misli sanging sepadane praune Nabi Nuh. Misli falakinu hendek saya sepadane praune Nabi Nuh. Wawaw te misli kumah perkara amiluhu kang lakoni sapa angke yang ma'ala syaklihi ngatasi bentuknya prau minasufun sang pura-pura prau asyukur kang cili wal kibar bita alimillah kabehu sapa yang ngentah ini diulang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ingopo ayar kabuna kang numpak sapa ngake fiing dalam. Kung saya bayangkan kan ya. Buk tiru ya kena, ilmu iki buk jiplak ya kena. Nggak sing sugeh gue ya rapopo setelah ikhlas no. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya, pasti pesawat itu tidak seribet ini. Pesawat itu nanti tidak. Karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutaranya bu, pasti nanti lebih cepat. Jadi nggak usah seribet sekarang. Suatu saat ya, kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa? Eksak. Jadi tinggal nunggu saja, misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana, terus pesawat tinggal apa? Naik. Sudah, setelah bumi pas sudah di, ke titik yang mau Afrika, terus turun lagi aja. Jadi nggak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak, wis tak delumum. Karena mesti tadi saya berkali-kali bilang, pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap sains, apa? Ilmu. Kayak tadi misalnya batu dilempar, pasti terbang kan? Tapi kalau tekanannya kurang, aduh, maka pesawat itu maupun meskipun mau landing tetap harus banter, sekali dia di bawah standar apa? Kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya, makanya pesawat itu harus cepat memang. Gak iso pesawat kaget direm mendadak itu kacau. Dia harus cepat memang. Iku wong awam ya iso pegawane melenteng manuk kan ngono. Pegawane ngantem bajangan kan ngono. Misalnya Ruhin ya orang biasa ngantem bajangan di toko. Wah, kan gak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada teka. Nanti suatu saat gitu, koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung. Terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah. Semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat. Itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngentah ini kapan. Gus, maksudnya cerita. Cerita wong khawas. Nah, cara wong awam, ah karek tuku murah dibang mikir. Iku ya pinter. Ilmuwan jadi buruwe wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, saya wong bodoh tuku tiket, selesai. Jadi wong pinter, profesor, bentuk peker. Jangan, saya wong bodoh mergawe terus. Nggak karek nyewa profesor. Pinter dia wong bodoh, wong pinter. Dadi pangeran iki senengane mbuli wong. Wong aku tak pinter ben dadi dokter profesor. Sing wong bodho mergawe terus kok nek sugih gam nyewa direktur. Sing direktur e profe. Sing repot wong bodho nggih masjid. Lah sing mami sapa nyewa kiai. Repot nek doja iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung sugih nggih masjid mewah mbok sewa dadi kiai yo gelem. Gak masalah. Ya menjen pangeran nggih donya sing ngene iki. Liat takhidha ba'dhum ba'dun sukhriya supaya saling mengadu. Ana wong ra kiai tapi ra kiai. Dongane mbek pangeran ngene kon Gusti kula nyuwun anak kula ayu. Ya wis dene ra iso dadi kiai anake ayu disenengi. Kiai dadi atasane kiai dame. Barokah di anak. Kesuwen kiai kesuwen. Dadak ngapalo Alfiyah, Imriti ya. Aduk donga jadi anak. Ya selesai wah. Putune diundang Gus. Kok repot wah. Atau nak ning dunia kampus terus dirabi dokter, selesai. Dokter beceluk cung-cung. Repot. Dokter celuk cung perkarane. Itu ya solusi no. Nane cara ngawam ngono penting di anak juga gampang liyane apa ya pokoke wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabuni jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu yang sama-sama bisa dikendarai tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun nuhri mongko ngeblesno ingsun mbokmu akeh majid sertane anane prau fala sori khomong ora ana pertolongan wujud muhisa tegese pertolongan maksude bengok-bengok sing nyelametno iku wujud muhisa lakum ora ana sing nolong kabeh walahum yung kodunan ora ana wong akeh yung kodunan dislametno sapa akeh yun jauna tegese dislametno sapa wong akeh tapi masih ana pesawat ana prau kira iso aku mau luhur jare Allah aku tetep pangeran nak butuh tak besno maksude kira usah ngimani tekno kabeh kudrohe pangeran nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sini gue nengok awan gitu selesai. Mami pasti pengiran mana ada. Yuk tuh gali corowong di sini. Bayang tenggelam neng laut. Bareng ono tsunami neng darat lah yuk soteng tenggelam. Mulai cari pengiran. Aku kepengen tenggelam nawang gampang. Gak usah ngenteni neng laut. Wong Aceh dengok neng darat ya. Pengiran istilahnya wa inna sa nuhrik hum. Dunia nak aku karep tak tenggelam lah. Jadi pentingnya jadi wong alim. Jadi ora usah bayang no tenggelam yuk kudu neng laut. Mereka tenggelam neng banyu. Dari sopo nak pangeran ya gampang wae. Nggih tsunami selesai oh. Ya mlane rayu ben ra usah nggih tsunami. Maksudnya lewat donga napa? Ya donga. Lah donga bahasa Arab istighosah lah dari partai tertentu kan bahasa Arab istighosah. Serepot, sensitif. Zaman akhirnya ngomong ilmiah udah disensitif. Tapi aku itu ilmiah, aku enggak usah curiga aku kubu mana. Aku kubu ilmiah, wis ta yakin aku kubu ilmiah. Enggak mihak sapa-sapa kubu napa? Ilmiah. Cuma aku ngregani wong awam, ternyata pinter juga dadi akhirnya. Oke, nak ben dadi wong mulya ora usah dadi kiai kesuwen di anak ayu di mantu. Kiai, engko putu mesti dadi kiai alim. Lho, bae sapa kan karek muni ngono. Gampang, noh. Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam, noh. Akeh gak kiai dadi pantune wong awam? Barokah yo. Barokah ayu, noh. Tahu ayu ana wong duwe sawah ayu dirabi wong sugih selesai kemiskinane. Bang belajar ekonomi sawan. Jadi Allah ngatur dunia segampang itu. Segampang. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran, kalau saya berkehendak nuhrik hum fala sori kholahum walahum yungkodun. Dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu illa rahmatan kecuali onok kasih sayang minna sangking ing sun. Kabehiku mu iso selamat nantuk kasih sayangku. Wa mataan lan umpama selamat muk seneng-seneng ilahinen maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran, mas yo kowe tak selamat Allah, selamat temuk sesaat, suatu saat tetap datang ajal. Dadi intine kowe selamat yo muk sedih. Lho. Iku dadi intine pangeran ngelingno nak dunya iku tidak tempat yang abadi. Ela yun jim dek sira nyelamna ing wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun aku maring wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya hum ing wong akeh. Nggih, tak seneng-seneng no ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi ya muk ilang kido i ajalihim tumeka maring muk batas napa ajal-ajale wong akeh. Dadi napa? Intine iku aku nyen umpama ana praulah setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa diteng kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelas kan apa? Inna huwa yumsiku samawati wal ardoan tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita. Mars tidak dijatuhkan ke kita. Asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua selesai, maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya yo masalah meneh kan. Angen ten zaman akhir. Sajane la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor enggak dijatuhkan, asteroid enggak dijatuhkan, Mars enggak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan nggih selesai. Maka wong ngendikan apa tadi? Inna waha yumsiku sama fa'ati wal ardo napa? Antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya menapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian selesai, nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesaat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai. Ini wa mataan ilahin. Ela injim dik sira nyelamno ing akeh apa illa rahmatuna ikhlal rahmat ing sunnah kumare wong akeh wa tamti una. Lan oleh ngekeki seneng-seneng ingsun iya hum ya wong akeh takeki seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh, ngrasa enake wong akeh ilang kido ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh. Wa idza qila nalikane dene ucapno lagu mare wong akeh apa itaku ma bena idikum kowe ku wedi apa sing ngarepmu min ada bidunya sing sing dunya kirim kaliyane wong akeh. Wa ma khulfahum lan barang sing sak ngguri mumin adzabil akhirah. Jika mereka diingatkan, takutlah sesuatu di hadapan kamu, yaitu yang kamu alami di dunia, ya. Takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian, yaitu misalnya alam akhirat. Jadi Allah saking baiknya itu selalu mengingatkan kita. Pikir nasib kamu di dunia, ya pikir nasib kamu di akhirat. Supaya la'allakum turhamun, supaya aku itu layak disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah wongku akrotu ketika diingatkan malah mengo berpaling maknane menolak wa mata dilan ora teko yang ngapin ayatin sange ayat min ayati rabbihim sange ayate mirwanake illa kanu kecuali ana sapa wong akeh andha sange ayat iku muridina iku mengo kabeh wa idza qila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh e qala fuqara ushabat sing ngendikan sapa fuqara ushabat fikir-fikire sahabat lagu mare wong akeh anfiku mimma razaqakum kowe sekali-kali sedekah minal amwali sing boro-boro donya Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu istizaan karena ngenyek bihim kelan ladziina aamanu anut imu. Ana ta kene mangan kita man ing wong lawe asa ulama ngersakno sapa Allah apa atama moko maring mangan sapa Allah ing man fi mu'taqadikum ing dalam keyakinan sira kabeh ada ya iki. Maksudnya zaman dhisik iku wong-wong ya ana gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat itu kersane pangeran, nak takai sedekah berarti aku ngerusak kersane pangeran. Gak pernah ngajar tadi. In antum ora nate sira kabeh fi qaulikum dalam kuncap sira kabeh lan amane kita dalik ma'am utaqatikum sementara keyakinan sira kabeh ada iku ila fi dolalin kita ning dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin kan jelas wali tasrihi lan krana nyeplosno iki fi kufrim kelan kufre wong akeh mau ki ono tim utahi panggonan sing aku waya kulo namaten.